bagasan roh hati kasihan dang ado ngasiho tung macai bagas hutano poroki horako Saradona kumpani dosia ko Unampan hati trohaku Haorong ya sayangi maas Terima kasih.